20-an. Ya. Kita akan bahas sedikit lagi ya, sampai ya, halaman ini aja, sampai alat apa, penjazam yang menjazam satu fi'il. Habis itu nanti kita murojaah aja. Kita apa? Murojaah supaya tidak lupa. Tapi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatul jazimah, yaitu alat-alat apa? Penjazam yang menyebabkan fi'il menjadi apa? Majazum. Maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma tajzimu fi'lan wahidan. Apa-apa yang menjazam satu fi'il saja. Jadi yang dijazam berapa? Satu. Yang kedua, ma tajzimu fi'laini. Apa-apa yang menjazam berapa? Dua fi'il. Ya, yang kita bahas tadi ini yang menjazam berapa? Satu saja. Yang pertama, allati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu yang menjazam satu fi'il saja. Ada berapa? 6. Ada 6 ya. Yang pertama, lam, artinya tidak. Artinya apa tadi? Tidak. Lam yalid, tidak beranak ya. Mana yang jazam? Yalid. Asalnya yalidu. Karena kemasukan lam jadi lam yalid, jadi sukun. Nah. Lam yusolli, tidak apa? Salat. Aslinya apa nih? Yusolli. Ada apanya? Ya, ya-nya dihapus karena kemasukan lam. Karena lam itu alat penjazam. Ya. Yusolli kan akhirnya huruf ya, ya kan, huruf penyakit. Kalau ada huruf penyakit kemasukan penjazam, maka huruf penyakitnya dihapus. Jadi aslinya ada ya-nya, ya-nya dihapus. Lam yusolli, aslinya yusolli, ada ya-nya ya, ya-nya dihapus. Kemudian yang kedua itu lama. Lama artinya belum. Awalnya belum. Lama ya'lam, belum mengetahui. Aslinya ya lamu, karena kemasukan lama jadi lama ya'lam, jadi sukun. Baik. Belum mengetahui. Lama yarji, belum kembali, belum pulang. Aslinya yarji'u, karena kemasukan lama jadi yarji, jadi sukun. Baik. Kemudian yang ketiga itu alam, artinya tidakkah. Artinya apa? Tidakkah. Alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan. Alam yaj'al, aslinya yaj'alu, karena kemasukan alam jadi alam yaj'al, jadi sukun. Alam nas roh, aslinya nas rohu, ya kan, kemasukan alam jadi apa? Alam nas roh ya. Tidakkah kami melapangkan ya. Yang keempat, alam ma, artinya belum kah ya, belum kah. Alam ma yahdur, belumkah dia apa? Hadir. Aslinya ya duru, kemasukan alamma jadi alamma ya dur, jadi sukun ya. Alamma tadi artinya apa? Belumkah ya, belumkah. Dapat kemasukan a itu artinya apakah. Yang kelima yaitu lamul amr, lam perintah. Lam wa perintah, huruf lam yang bermakna perintah. Contohnya liyakhruj, hendaknya keluar. Hendaknya dia apa? Keluar. Nah, lamnya itu li di situ disebut lamul amr. Termasuk alat apa? Penjazam. penjelasan. Makanya jadi tisu kun liyaf ruju, asalnya yaf ruju ya, malamnya itu disebut lamul amr. Kalau diartikan hendaklah, apa artinya hendaklah, hendaknya hendaklah dia lah keluar. Nah, lamar ini harokatnya apa ini? Linya diharokatnya apa? Kasroh. Itu kalau di awal kalimat. Kalau misalnya di depannya ada fa, misalnya fa apa? Ada fa gitu kan? Apa fa ya? Maka lamnya di sukun jadi fal gitu. Fal ya ruj gitu ya. Jadi kalau di depannya ada fa atau wawu gitu. Ada huruf gitu, maka lamnya di sukun ya. Fal yakhruj gitu kan. Lamnya apa? Di sukun. Tapi kalau lamnya di awal, lamnya di kasroh, liyakhruj. Ya, fal yakun. Nah, itu kan misalnya. Asalnya apa? Liyakun gitu kan. Karena kemasukan fal, jadi fal. Lamnya di sukun gitu ya. Fal yakun. Baik, yang keberapa? 6, yaitu la nahiyah. La yang bermakna apa? Larangan. Nah, la yang bermakna larangan ini kita artikan jangan. Apa artinya? Jangan. La tajlis, jangan duduk. Kamu duduk. Termasuk alat apa tadi la? Penjazam. Makanya bacanya tajlis. Asalnya apa? Tajlisu. Karena kemasukan la jadi la tajlis. La tusyrik, jangan berbuat syirik. Asalnya apa? Tusyriku. Karena kemasukan la jadi la tusyrik. Jadi su sukun. La tagdob, jangan apa? Marah. Asalnya tagdobu. Ya, jangan marah berarti la tagdob sukun ya. Jangan menulis la taktub. Taktub. Jangan membaca la takro. Nah itu namanya la nahiyah. La nahiyah termasuk alat penjazam. Menjazam berapa? Satu fiil ya. Apa tadi? Apa saja? Lama lamul amr la nahiyah. Ada berapa? 6 ya. Lam lama alam alama lamul amr la nahiyah. Apa? Lam lama alam alama lamul amr la nahiyah. Nah, itu namanya alat arat apa? Penjazam. Lam yalid wa lam yulad. Baik, ya saya kira materi untuk hari ini sampai situ dan kita akan merujah ya. Kita ulang dari awal. Mau ditutup mau dibuka bukunya? Ya, ada tanya? Alam nama alama dari itu jadi isim istifham juga. Oh, pertanyaannya? Itu jadi isim istifham. Oh, A-nya itu, A-nya istifham. Aslinya yang penjazam itu yang lam sama apa? Alam. Cuma karena jadi satu ungkapan ya, jadi alam nanti kampung alam gitu. Ya. Ya buka-buka aja nanti kalau ditutup bukunya malah bingung gitu ya wis. Mana dari absennya? Mas Senang Widodo. Ya. Apa yang dimaksud dengan ikhrof? Perubahan apa? Akhir kata. Mengapa? Karena masuknya apa? Amir. Itu namanya ikhrof. Perubahan akhir kata karena dimasuki apa? Amir. Ya. Mas Arif. Ya. Mas Arif. Kalau bina itu apa bina? Bina adalah tetapnya apa? Yang tetap apanya? Akhir kata. Ya. Walaupun dimasuki dengan amir. Itu namanya apa? Bina. Baik. Mas Agus. Ya. Mas Agus ya. Iya. I'rab ada berapa tadi, Mas? I'rab ada 4. Iya, sebutkan. Iya. Tandanya apa tandanya? Tandanya rofa, lumah, asal, kata, jer, asrof, dan jazm, sukun. Baik, Mas. Mas Faizar. Iya, baik. Mas Faizar. Jumlah, ada berapa jumlah? Udah? Jumlah itu ada berapa? Boleh buka buku ya, buka aja kalau nggak tahu. Jumlah ada berapa? Jumlah. Ada kan di buku? Ada gak? Halaman berapa? 4. Halaman 4 ya. Coba lihat Mas Faizar, buku di halaman 4. Apa? Ada 2. Ada 2, betul. Apa saja? Apa bedanya? Kata kerja. Di dahulu apa? Nama? Nama siapa? Di dahulu isim ya. Isim itu kata benda ya. Ya bisa nama orang, bisa yang lain. Ya baik. Jadi jumlah ada berapa? 2. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'iyah. Ya, kalau kalimat diawali isim namanya jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah. Baik. Mas Aldianto. Iya. Apa bedanya jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim? Hah? Ya, terus apa lagi bedanya? Dan tak baik. Jadi jamak mudzakkar salim itu menunjukkan laki-laki. Kalau jamak muannats salim perempuan. Jamak mudzakkar salim diakhiri wawu nun atau ya nun. Jamak muannats salim diakhiri alif dan tak. Ya. Mas Fahrudin. Ada. Sebutkan asmaul husna. Ya, artinya apa? Abuka, Bapak Nur. Abuka, saudara laki-laki. Abuka, paman. Saudara ipar. Abuka, Bapak Nur Marin. Apa? Nur Marin. Pemilik harta ya. Pemilik harta. Mas Edi. Ya. Sebutkan tanda i'rab pada isim jamak mudzakkar salim. Nah, tanda i'rabnya apa saja? Isim jamak mudzakkar salim. Marfu tandanya apa? Terus mansub, majrur. jamak apa? Mudzakar salim. Marfu dengan wawu, baik. Terus ya, terus ya, bisa. Marfu dengan apa tadi? Wawu, mansub dengan ya, majrur dengan ya, itu adalah jamak mudzakar salim. Sekarang sebutkan tanda i'rab pada asmaul khomsa. Nih, marfu dulu. Dengan tanda wawu, terus alif. Ya, nah, jadi itu apa namanya? Asmaul khomsa. Kalau marfu dengan tanda wawu abu ya. Kalau mansub alif aba. Kalau majrur ya, ya abi ya. Baik. Mas Fata. Ya. Sebutkan tanda i'rab pada isim musanna. Mansub alif. Marfu dengan tanda alif ya, terus mansub ya, majrur ya juga. Jadi itu isim apa? Musanna, menunjukkan berapa? Dua. Marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Baik. Mas Beni, ya. Sebutkan tanda i'rab pada isim mangkus. Ya. Jadi isim apa namanya tadi? Mangkus. Marfu dengan doma muqaddara. Jadi domanya dikira kirakan. Mansubnya fathah. Majrur kasrah muqaddara. Pak Nasir. Ya. Sebutkan tanda i'rab pada isim layan syarif. Isim layan syarif. I'rabnya tandanya apa saja? Marfu, mansub, majrur. Doma. Ya. Fathah juga. Jadi isim apa tadi? Layan syarif. Marfu dengan doma Aisyah tu, mansub Aisyata dengan apa? Fathah. Majrur fathah juga. Aisyah ta. Ya, bisa ya. Baik. Sudah ini. Mas Ilham ada? Sebutkan isim-isim yang mabni. Yang mabni yang akhirnya apa? Tetap. Ada lima, sebutkan apa aja? Isim-isim mabni yang akhirnya tetap itu ada lima kelompok. Bukan contohnya tapi kelompoknya. Ada lima. Ada lima toh? Ada. Yang pertama apa? Isim isim nomor satu apa? Isim apa namanya? Domir. Isim domir itu apa? Kata ganti, ya kan? Terus nomor dua apa? Isyarah. Kata apa? Penunjuk, ya. Nomor tiga? Isim mausul. Kata apa? Sambung. Nomor empat? Istifham. Apa itu? Kata tanya. Yang lima? Isim syarat. Ya, isim syarat. Baik. Mas Wisnu, Sebutkan dua syarat isim layan sharif. Dua syarat isim layan sharif. Ya. Tidak tanwin. Syaratnya itu kan pengertiannya isim layan sharif tidak boleh tanwin, tidak boleh di asrof. Tapi dia punya dua syarat supaya dia tetap termasuk sebagai isim layan sharif. Ada berapa syarat? Dua, ya. Ada kan di buku? Ada. Halaman berapa? 16. Halaman 16. Dua apa? Syarat isim layan sore. Yang pertama apa? Adalah sudah. Syurutul mamnu minas sorfi. Yang pertama apa? Ala yakuna mudofan. Maksudnya apa itu? Tidak disandarkan. Jadi dia berdiri sendiri. Tidak digabung. Syarat yang kedua apa? An yakuna mujarrodan min al. Yaitu dia terbebas dari apa? Alif lam. Jadi tidak ada alif lam. Kalau terpenuhi dua syarat itu, maka dia tetap sebagai isim layan sharif. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, ya dia bukan lagi isim layan sharif. Ya. Mas Ridwan, ada tadi? Enggak ada. Ya? Oh. Sebutkan tiga macam fi'il. Baik, fi'il madi, mudhari' dan apa? Amal, ya. Mas Lutfi? Ya. Sebutkan tasrif kataba. Nah. Tasrif ilmadi kataba. Kataba. Katab. Mas Ardi. Ya. Coba ditasrif. Akala. Mas Dwiki. Ya, ada ya. Mas Dwiki. Coba ditasrif. Doroba. Mas Anam. Coba ditasrif. Yaktubu. Tasrif fi'il mudhari yaktubu. Yaktubu terus. Ada kan di buku? Ada kok. Yaktubani. Lama 19. Ah iya. Baca aja enggak apa-apa. Yak tubuh taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubu naktubu. Baik, masalah ya. Mas Reza, ya. Bisa coba contohnya ya. Yes judu. Ya. Yes judu. Baik ya. Mas Fatih. Ya. Coba di tasrif. Apa ini? Ya, ya de hulu. Ya de hulu ya de kiran ya de hulu. Pada hulu pada kiran ya de hulu. Pada hulu pada hulu pada kiran pada hulu. Pada hulu pada kiran pada hulu. Pada hulu pada hulu. Baik, sampai ketemu. Mas Yuda, ya. Fi'il apa? Mudhari dibagi berapa? Fi'il mudhari dibagi tiga, ya kan? Apa saja? Fi'il mudhari dibagi tiga, apa saja? Ya? Adalah? Ada halaman 20. Nah, apa? Apa? Yang pertama apa? Sahih. Terus mutalah, terus afalul komsa. Kalau sahih akhir terakhirnya huruf sahih, mu'tal akhir terakhirnya huruf penyakit, huruf ilah. Afalul khamsah terakhirnya apa? Ani-ani una-una ina. Itu namanya afalul khamsah, yeah. Mas Ali, ada ya? Coba tasrif fi'il amar uktub. Uktub di tasrif fi'il amar. Ada ya? Nah, Mas Ali. Ya. Uktub tasrif fi'il amar. Ya. Uktub terus ya, fi'il amar, perintah-perintah. Tasrif fi'il amar. Serama Diansyah, ada ya? Oh ya, di sana. Coba di tasrif fi'il amar ijlis. Mas Serama Diansyah, ya, ijlis. Tasrif fi'il amar. Ijlis, ijlisa. Ijlisu, terus ya. Ijlisi ha, ijlisa. Ijlis, ijlis, ya. Ijlis, ijlisa. Ijlisu, ijlisi, ijlisa. Ijlisna, baik. Pak Suprato, ya. Fi'il itu ada yang mu'rob dan ada yang apa? Mabni. Bedanya apa? Fi'il ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kalau mu'rob yang bagaimana? Yang mabni yang bagaimana? Sama kan isim juga ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kalau mu'rob itu yang akhirnya bisa lah berubah, baik. Yang mabni yang akhirnya apa? tetap. Mas Hasan, ya. Fi'il yang mabni apa saja, Mas Hasan? Fi'il yang mabni itu apa saja? Fi'il yang akhirnya tetap itu apa saja? Fi'il kan cuma ada berapa? Tiga tuh, madhi, mudhari, amr. Nah, yang mabni yang mana? Ada enggak di buku? Ada ya, di halaman 23. Ya. Ada di halaman 23. Yang mabni yaitu fi'il